Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sore hari ini semua tim Jamuri ada majlis diunduh atau Jamuri berada di kediaman Habib Syekh ya, sore hari ini. Makanya kita majlisnya singkat, dipercepat, kemudian saya sendiri insya Allah beberapa saat lagi harus bertolak ke Wonosobo. Insya Allah nanti 5:15 sudah selesai, insya Allah. Mari kita awali setelah qiraatul Quran dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana biasa sholawat 10 kali ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita buka dengan kalimat tahlil sebanyak 10 kali juga. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita telah bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah solawat kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini edisi spesial lagi. Kenapa? Karena azan maghrib nanti kita tepat masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya kita betul-betul masuk pada tanggal di mana di tanggal itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Seharusnya nanti malam kita senang betul. Harusnya senang. Karena kelahiran Rasul itu hari raya yang terbesar. Hari-hari yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Solo kurang begitu kelihatan. Tapi nanti kalau ibu-ibu ke daerah-daerah lain, maka akan tampak gitu ya. Tampak bagaimana umat Islam itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat-dekat sini di Demak misalnya. Demak itu dari tanggal 1 sampai tanggal 12 enggak ada masjid yang lampunya mati. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 12 masjid itu lampunya nyala semua. Artinya lampunya nyala bukan kosong gitu ya, cuma dinyalakan ditinggal enggak. Lampunya nyala pada baca maulid, baca solawat, bergantian. Yang jam sekian sampai jam sekian kelompok anak muda. jam sekian sampai sekian anak kecil, nanti jam sekian sampai jam sekian kelompok orang tua. Puncaknya nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu di Demak. Kemarin saya dakwah ke Palembang. Ya, dakwah di Palembang. Saya pengen buat seperti itu di Solo, insya Allah bisa. Tahun depan pengen saya wujudkan. Ya, semoga bisa. Insya Allah, nunggu setahun. Di Palembang itu ada yang namanya Arba'iniyat. Keliling maulid 40 hari. Seperti jamur ini kan 30 hari. Cuman bedanya, kalau jamur ini wilayahnya luas, ya. Tapi kalau yang di Palembang ini lebih fokus pada satu kecamatan. Lebih fokus pada satu kecamatan. Meskipun kadang juga keluar agak jauh, tapi fokusnya satu kecamatan. Saya bayangkan kalau misalnya kecamatan Pasar Kliwon. Ada maulid 40 hari keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, kira-kira seperti apa? Nanti di hari yang ke-40 itu jadi tabligh akbarnya, pengajian yang terbesar. 40 hari. Dan subhanallah, saya waktu di Palembang kemarin pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, malam ceramah, orangnya yaitu. Jadi orang yang di siang hari, yang di pagi hari tadi, yang di sore hari, yang di siang hari tadi, yang di malam hari, yang di sore hari. Artinya orangnya sama. Kalau toh beda, ya paling berapa orang? Artinya masyarakatnya satu hari pengajian 4 kali itu gak bosen gitu. Satu hari diajak maulid 4 kali tidak bosen. Kalau kita gimana kira-kira? Itu di Palembang. Di Malang ada majelis namanya Riyadhul Jannah. Majelis Riyadhul Jannah ini anggotanya gak banyak. Kurang lebih hampir 50 ribu orang. Iya. Setiap kali maulid tidak kurang dari sekitar 10 sampai 20 ribu orang. Itu tidak kurang. Ya, tidak kurang. Kalau bulan maulid, itu majelisnya tiap malam Ahad keliling. Dari satu desa ke desa yang lain. Setiap malam Ahad. Tapi kalau bulan maulid, setiap hari selama 40 hari. Nah, sebelum keliling maulid, mereka melakukan ziarah dulu ke makam para wali. Kemarin lakukan ziarah kubro, yang ikut tidak banyak, sedikit. Jadi ziarah kubro itu yang ikut gak banyak, sedikit, cuman 150 bis. Cuman 150 bis. Ya, 150 bis, belum mobilnya. Mobilnya gak bisa dihitung. Penutupan ziarahnya ya di kota Gresik, penutupan ziarah. Nah, ketika penutupan ziarah itu yang datang 20 ribu orang. Itu ziarahnya. Ya, 20 ribu orang. Nah, kemudian waktu pembukaannya, kebetulan saya dapat kehormatan untuk ceramah di pembukaan 40 putaran maulid. Yang nomor satu, saya yang ceramah. Dari Samarinda, kemudian turun di Surabaya, naik mobil ke Malang, ceramah. Hujan deras seperti ini. Ya, hujan deras seperti ini kalau kita pasti ngomong tidak ada yang datang. Itu kalau kita. Tapi ini pecinta maulid lain. Hujan deras seperti ini yang datang lebih dari 10 ribu orang. Di alun-alun duduk semua, gak ada yang bergerak. Datang udah pakai jas hujan. Datang udah pakai jas hujan. Ada yang bawa payung. Artinya nawaitu udan-udanan. Emang sudah nawaitu, tahu hujan ya enggak menyerah. Niatnya pengajian, tahu hujan ya bawa payung. Tahu hujan ya pakai jas hujan. Itu majelis dari jam 7:30 sampai jam 12 malam. Tidak ada yang bergerak, duduk anteng menyimak semangat. Ya, menyimak semangat. Ini buat saya pemandangan yang langka. Pemandangan yang langka. Kira-kira di Solo kita buat bisa enggak ya? PR. Alhamdulillah sudah ada jamuri, ada jamuro, ya kan? Ada apa namanya, Ahbabul Mustafa, ada macam-macam. Cuman kita bisa enggak buat di Solo ini, kalau saya fokusnya enggak mau keluar. Fokusnya kecamatan Pasar Kliwon. Yang istiqomah, enggak usah banyak-banyak dulu. Mungkin orangnya, anggotanya cuma 40 orang, tapi udah keliling 40 hari. Dari rumah ke ke rumah. Kalau ada yang berhalangan, tetap ada yang menggantikan. Terus keliling, baca maulid. Sehingga maulid ini masuk ke rumah setiap orang. Masuk ke rumah setiap orang. Ada orang yang nanya, manfaatnya maulid itu apa tuh? Manfaatnya maulid itu apa? Maulid itu kan sebuah kegiatan membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di situ membaca buku tertentu, entah itu Simtuduror, entah Burdah, entah Barzanji, entah Tiba. Yang jelas yang dibaca buku sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ ada sholawat, di situ ada qiraatul Quran, di situ ada tausiah, cari ilmu. Manfaatnya apa? Manfaatnya karena duduknya niatnya untuk memuliakan Rasulullah SAW, ya Rasulullahnya juga datang nyambangi. Kita duduk buat siapa? Buat Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi datangi. Kok bisa? Habib, masa Kanjeng Nabi rawuh? Kok bisa? Kadang orang ngomong gitu ya. Masa Nabi Muhammad SAW datang? Justru saya nanya sama orang yang ngomong seperti itu. Siapa bilang Nabi gak bisa datang? Siapa bilang Nabi gak bisa datang? Berarti engkau mengecilkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Meremehkan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dalam sebuah hadis Rasul telah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, maka solawat dan salam kalian itu akan sampai kepadaku. Solawat dan salamnya sampai ke kepadaku. Dan aku menjawab ucapan solawat dan salam tersebut. Makanya orang kalau atahiyat ketika solat disuruh mengucapkannya, assalamu alaika, salam sejahtera untuk mu, artinya Nabi ada di hadapan. Kemudian Nabi menjawab. Lah kira-kira kalau orang menjawab salam, aturan ya. Aturan menjawab salam itu didengar atau enggak didengar? Harus didengar. Nah, salamnya Rasul ada nyampe ke kita. Masalahnya telinga kita radi budek. Jadi enggak bisa dengar. Kenapa? Kebanyakan dengar ngerasani orang. Kebanyakan dengar omongan yang enggak baik. Kebanyakan dengar ucapan yang enggak bermanfaat. Sehingga dengar ucapan Nabi itu susah. Jangankan ucapan Nabi, Al-Quran dibacakan aja enggak dengar kok. Buktinya Al-Quran dibacakan, ngomong sendiri. Itu membuktikan Al-Qurannya enggak dengar. Telinganya enggak dengar Al-Quran. Dengarnya cuma orang ngomyang. Enggak orang baca Al-Quran. Kalau dengar orang baca Al-Quran, telinga yang dengar pasti akan diam. Pasti akan mendengarkan. Dan pasti akan menikmati bacaan Al-Quran tersebut. Saya insya Allah akan nyampaikan beberapa riwayat tentang keutamaan sholawat. Jadi ibu hadirin pemirsa dimanapun berada, kalau pengen selamat akhir zaman itu ada 3 hal. Empat hal. Yang pertama sholawat yang banyak, yang kedua istighfar yang banyak, yang ketiga sodakoh yang banyak, yang keempat kumpul orang soleh sesering mungkin. Dah, ini amalan paling gampang akhir zaman. Kalau suruh amalan yang lain kan berat-berat. Nah, ini gampang, solawat yang banyak, istighfar yang banyak, kemudian kumpul orang soleh sesering, mungkin sedekah yang banyak. Itu amalan yang paling menyelamatkan di akhir zaman. Apalagi untuk wanita. Kalau untuk wanita, Rasul sudah berpesan. Hendaknya kalian banyak sedekah. Jadi ibu-ibu kalau pengen selamat, sedekah yang banyak. Nah sebetulnya ibu-ibu gampang sedekah. Dulu udah saya ajarkan. Kalau di pasar gak usah ngenyang. Bisa toh bu? Nawaitunya sodakoh. Jadi gak usah ditawar. Ini sekian. Gak cocok pindah cari tempat yang lain. Gak usah nawar. Gak cocok pindah cari tempat yang lain. Saya berusaha meraktekan beli gak nawar. Ya. Beli tidak nawar. Paling saya ngomong ya udah harganya berapa. Ya jangan mahal. Mahal, jenengan minta berapa, kalau saya cocok saya bayar, gak cocok saya cari orang lain. Dan seperti itu aja, jadi gak capek tawar menawar, gak cocok nih, kurang lebih sedikit, nanti insya Allah itu termasuk sedekah rahasia. Karena kita sebetulnya tahu di pojok sana harganya lebih murah, tapi kita beli yang di sini karena ada nawaitu sedekah, termasuk naik becak, ya gak usah ngenyang, gak usah nawar. Memang niatnya sodakoh kepada abang becak tersebut. Nah, di sini ada beberapa riwayat tentang keutamaan sholawat. Pertama cerita dulu. Dalam kitab Raudhur Royahin disebutkan di sebuah majelis ada orang soleh namanya Abu Bakar didatangi oleh seorang bapak-bapak yang udah usia lanjut. Bapak tadi tampak murung, kemudian Syekh Abu Bakar ini bertanya, "Wahai Bapak, kenapa kamu kok murung?" Maka beliau menjawab, "Saya ini semalam alhamdulillah istri saya melahirkan anak saya yang ketiga. Lahir anak ketiga. Cuman ada masalah." Masalahnya apa? "Saya enggak punya apa-apa, enggak punya uang untuk membiayai keperluan anak saya yang ketiga ini. Enggak punya apa-apa." Nah, terus yang jadi masalah apa? "Kok Anda tampak murung?" "Yang jadi masalah, saya itu semalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Loh, kok jadi masalah? Itu kan kabar gembira." "Ya. Repotnya mimpinya saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada saya, datangi saja sang gubernur." Datangi gubernur, bilang, "Sampaikan pada gubernur tadi, kamu sholawat sebanyak 4.000 kali waktu itu di depan makam Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah, kamu disuruh ngasih saya uang 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinar kurang lebih 1 juta. Jadi 100 dinar sama dengan kurang lebih 100 juta. Katanya, Bapak tadi saya yakin mimpi Rasul benar, tapi repotnya apa dipercaya omongan saya? Apa omongan saya dipercaya? Nanti salah-salah saya dituduh ngada-ngada, ditangkap, jebloskan penjara. Akhirnya justru istri dan anak saya bermasalah." Kata orang soleh tadi, "Mimpi Rasul itu harus dijalankan. Kamu ikut saya antarkan." Yang ngantarkan ini kan ulama, tokoh masyarakat. Begitu ulamanya datang, gubernurnya kaget. "Wah, ada perlu apa? Kamu kok sampai apa datang ke sini? Saya bawa satu orang yang bawa amanat buat kamu." "Siapa dia?" "Ini, silakan Pak cerita." Ceritanya sama takut gitu ya. "Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Beliau bersabda agar saya minta uang dari kamu 100 dinar. Perintah Nabi kamu memberi saya 100 dinar. Kalau kamu tidak percaya mimpi saya, Nabi sudah bersabda, katanya kamu pernah sholawat di depan makam Rasul sebanyak 4.000 kali. Ya, sholawat itu nyampe dan diterima. Nyampe dan diterima. Nah, kamu disuruh ngasih uang saya 100 dinar. Tadi gubernurnya nangis. Nangis bilang sama bendahara, bendahara sini ya, ambilkan uang 300 dinar. 300 dinar. Terus rajanya, gubernurnya ngomong, "Bapak, kamu orang soleh, kamu orang baik. Tidak ada yang tahu saya sholawat di depan makam Rasul 4.000 kali, kecuali saya dengan Allah. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya sama Allah. Saya gak pernah cerita kepada siapapun. Jadi mimpimu pasti benar. Ini 100 dinar perintah Nabi saya jalankan. Yang 100 dinar lagi, ini sebagai balas budi, karena kamu sudah membawa kabar gembira buat saya, kalau sholawat saya diterima Nabi Muhammad SAW. Yang 100 dinar lagi, hadiah, karena kamu barusan punya anak. Ini hadiah. Pulang bawa 300 juta kurang lebih." Ini ya, sugih mendadak ya. Berarti anak yang ketiga menghasilkan 300 juta. Kalau anak keempat berarti berapa? Banyak anak, banyak rezeki. Ini loh, bagaimana sholawat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Ini kan cerita ini membuktikan, sholawat itu betul-betul diterima, sholawat itu betul-betul nyampe. Makanya ulama menasihati, kamu kalau bersholawat yang baik. Kalau sholawat yang baik, karena sholawat itu dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat kita baik, ya diterimanya baik. Kalau diterimanya baik, ya Rasul senang SAW. Kalau Rasul senang, udah enak hidup kita. Gak repot, repot. Dalam kitab Al-Khasaisul Kubra karya Imam Suyuti disebutkan di sini, wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Wahb bin Qal. Dalam kitab Al-Hilyah disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dari Wahab, beliau berkata, kana fi bani Israil rajulun asallaha mi'atay sanah tsumma mat. Dulu di Bani Israel ada seorang pria yang sudah bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Jadi Bani Israel itu umurnya panjang-panjang. 200 tahun, 300 tahun. Ibu-ibu pengen umurnya panjang segitu? 200 tahun? Tidak ada yang pengen ya? Ada orang yang udah pengen pensiun, pengen cepat pindah kubur juga. Ada, udah malas. Ya, teman seumurnya udah pada meninggal. Ya, bahkan ada yang anak-anaknya udah pada meninggal. Jadi hidupnya kumpul sama teman-teman cucunya. Ya, pernah dulu di Pasar Liwon ada seorang yang umurnya 92 tahun, sakit, dijenguk, didoakan panjang umur. Beliau ngomong, oh jangan doakan saya panjang umur. Udah cukup hidup saya. Dan terus doakan saja saya husnul khotimah. Ya, doakan husnul khotimah. Umurnya udah 92 tahun. Nah, Bani Israel umurnya ratusan tahun. Ini 200 tahun meninggal dunia. Dan 200 tahun itu hidupnya maksiat. Hidupnya maksiat. Artinya maksiatnya lebih dominan daripada kebaikannya. Bisa dikatakan hampir tidak pernah berbuat baik. Kasarnya begitu. Meskipun ya enggak mungkin manusia enggak pernah berbuat baik kan. Pasti ada nilai kebaikannya. Hanya saja kalau dilihat pagi, siang, sore, malam, udah gila bener lah. Yang namanya mabuk, yang namanya mencuri, maksiat-maksiat itu sudah dijalankan oleh orang tersebut. Fa'akhadhuhu fa'alqahu 'ala mazbalah. Ketika orang ini meninggal dunia, masyarakat mengambil jenazahnya dan membuangnya ke tempat sampah. Sudah. Jadi jengkelnya ya, dibuang di tempat pembuangan sampah. Enggak layak dikuburkan di Bani Israel. Fa'auhallahu ila Musa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Waktu itu Nabi Musa tinggalnya bukan di perkampungan tersebut. Sama Allah diberi wahyu. Fasalli alaih. An akhrij fasalli alaih. Wahai Musa, datangi ini tempat tersebut. Akhrij, keluarkan jasadnya dari tempat sampah. Fasalli alaih. Otomatis ya, mandikan, kafani, kemudian sholatkan dia. Qala ya Rabbi, duhai Allah. Nabi Musa pun nanya, ya Allah, Banu Israel syahidu annahu asaka mi'atai sana. Ya Allah, Bani Israel bersaksi, hamba yang satu ini sudah 200 tahun bermaksiat kepadamu. Kira-kira itu angka yang besar atau kecil? Maksiat 200 tahun. 200 tahun bermaksiat kepadamu. Maka Allah pun menjawab, fa'auhallahu ilaih hakadza kana. Emang betul begitu kata Allah. 200 tahun dia bermaksiat kepadaku. Hanya saja illa annahu kana kullama nasyarat Taurah. Hanya saja kata Allah, setiap kali dia buka kitab Taurat, kitab yang Allah turunkan untuk Nabi Musa alaihissalam, setiap kali dia buka kitab Taurat, wa nadhara ila ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melihat di Taurat itu ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabbalahu wa wada'ahu ala ainaihi wa shalla alaihi. Hamba yang 200 tahun maksiat ini, setiap kali buka kitab Taurat ada namanya Nabi Muhammad SAW, maka dia pun mencium nama tadi, kemudian meletakkan di antara kedua matanya. Jadi, seperti itu, kemudian bersolawat, Allahumma salli wa sallim alaih. Begitu, setiap kali buka Taurat ada nama Rasulullah SAW, hamba ini menciumnya, meletakkan di keningnya, kemudian bersolawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasyakartu lahu dzalika. Aku menghargai perbuatannya yang satu ini, wa ghafartu dzunubahu, dan aku telah mengampuni semua dosa-dosanya, wa zawwajtu sab'ina haura, dan sekarang di alam jannah sana, alam barzah sana, dia telah kunikahkan dengan 70 bidadari surga. Jangan ditiru, ya wes yang ngono tak dem-deman wae. Bukan, ini Bani Israel ya. Artinya kita ambil solawatnya, kita ambil solawatnya. Jangan niru gilanya, bukan. Nah ini kalau Bani Israel solawat saja dibalasnya seperti itu. Nah kalau kita umatnya Rasulullah SAW solawat balasannya seperti apa? Bani Israel ini kan umatnya Nabi Musa, solawat kepada Rasul, balasannya seperti itu. Kalau kita umatnya Rasulullah SAW, solawat kepada Nabi SAW, kira-kira balasannya seperti apa? Kalau kita lihat, solawat ini memang punya manfaat yang luar biasa. Gampang sebetulnya. Yang penting rajin ngantongi tasbih. Dah. Rajin ngantongi tasbih nanti pasti banyak solawatnya. Tapi kalau kita enggak rajin ngantongi tasbih, itu nanti aras-arasan mau solawat. Tasbih ini dipegang saja. Orang mau bilang riak, mau bilang pamer, mau bilang sok, terserah. Pegang tasbih. Kalau tasbih ini kita pegang, nanti otomatis ngelamunnya kita kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala alhasbunallah ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Ngelamunnya otomatis tangannya bergerak untuk berzikir, bersolawat, tasbih, takmid, istighfar, karena kita mau ngantongi tasbih. Sayangnya sekarang ini yang dikantongi oleh kebanyakan umat Islam bukan tasbih tapi handphone. Kalau udah ngantongnya handphone, hasilnya apa? Pasti megang handphone. Dan hasilnya SMS-an. Ya. Kemudian BBM-an. Yang kalau punya BlackBerry Messenger. Atau kadang bahkan connect internet, cari ya kan, baca-baca di internet. Karena dia pegangnya handphone. Tapi kalau sering pegang tasbih, nanti dia akan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gampang loh. Solawat ini kira-kira gampang atau susah? Gampang. Tapi kenyataan dari pagi sampai sekarang kita udah solawat berapa kali? Ada yang banyak, tapi banyak yang baru sedikit. Nah, dari pagi sampai sekarang udah bicara dengan lisan berapa kali? Ngobrol udah berapa banyak? Kita ngobrol bisa berjam-jam. Solawat 5 menit, baca solawat saja, itu kok beratnya luar biasa. Padahal 5 menit itu minimal 100 solawat kelar. Minimal 5 menit itu 100 solawat kelar. Itu solawat yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 100, 5 menit, kelar. Tapi kita dari mulai subuh sampai sekarang 100 gak kelar, kelar. Kenapa gak kelar-kelar? Karena tidak memaksakan lisan kita untuk baca solawat. Nah, solawat itu ukuran kedekatan seorang dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yang terdekat di antara kalian semua, yang paling banyak solawatnya kepadaku. Yang paling banyak solawatnya itu yang paling dekat. Jadi kalau misalnya antri pengen ketemu Rasulullah SAW, nanti ditanya, solawatmu berapa kali? 10. Kamu 100. Yang 100 maju dulu, yang 10 mundur. Ini yang banyak, itu akan jadi ukuran kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Masih ingat cerita tentang Syekh Jazuli yang pengarang kitab Dalailul Khairat? Ibu-ibu lupa. Sudah lama tidak saya terangkan ya? Atau belum? Sudah. Tapi lupa. Atau mungkin saya terangkan enggak di sini mungkin ya? Soalnya saya suka keliling ceramah, mungkin saya kira ibu-ibu juga orangnya sama. Ceramahnya kan banyak, pengajiannya ibu-ibu. Imam Jazuli itu pengarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat isinya adalah kumpulan solawat. Nanti ada solawat hari Senin, solawat hari Selasa, solawat hari Rabu. Udah dikumpulkan. Jadi kita bisa jadi wirid gitu ya. Jadi wirid. Saya ijazahkan untuk ibu-ibu dan semua pemirsa dimanapun berada. Solawat Dalailul Khairat, kitab tersebut untuk diamalkan. Sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. InsyaAllah. Tuh jazah Dalailul Khairat itu enggak gampang dapatnya. Ini kalau saya kasih gampang. Biasanya mau dapat ijazah Dalailul Khairat tuh ada yang harus puasa 40 hari. Harus puasa 40 hari, kadang harus mengamalkan sekian amalan solawat selama 7 hari. Kalau sama saya tak kasih gampang, tinggal ngomong saya terima, selesai. Ya, udah repotnya biar saya yang nanggung. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Jazuli ini dulu enggak ngarang maulid, enggak ngarang solawat. Kumpulan solawat enggak ngarang. Hidupnya itu ya, beliau ngarang kitab-kitab fikih, hukum, seperti itu. Ulama besar. Suatu hari jalan, perjalanan keluar kota, di tengah padang pasir, mau solat, air habis. Cari air, ketemu sumur. Sumurnya di bawah, airnya bagus. Cuman yang jadi masalah, timbonya enggak ada. Nah, kalau ada sumur, enggak ada timbo, masalah enggak itu? Masalah. Akhirnya keliling cari timbo, enggak ketemu. Udah bingung gitu, datang ada anak kecil, umur sekitar 5 tahun, 6 tahun, perempuan. Nanya, "Bapak, kenapa kok kelihatan bingung?" "Ini loh, saya mau wudu, mau sholat, airnya itu di bawah, timbanya enggak ada." "Oh, begitu, Pak." "Iya, anak kecil tadi jalan, kemudian melihat ke dalam sumur, terus meludah. Sumur itu diludahi. Setelah diludahi, air sumurnya naik. Naik, naik, naik, naik. Ini Syekh Jazuli lihat bingung. Kok air bisa naik sendiri? Naik ke atas gitu kan, sampai luber. Silahkan Pak, kalau mau wudhu, mau mandi, ngambil buat bekal, silahkan ya. Sambil domblong, ya cepet-cepet wudhu ya. Kemudian menyiapkan perbekalannya. Selesai, nanya sama anak kecil tadi, "Nak, kamu ini kok bisa begini, amalan kamu apa?" Anak kecil tadi marah. "Bapak itu kan butuhnya air, gak usah banyak nanya." Ya, butuhnya kan air, jadi gak usah banyak nanya. Yang penting hajatnya Bapak kabul, gak usah nanya amalan saya. Terus Syekh Jazuli mengatakan maksa, "Enggak, saya pengen tahu, lu kamu ini siapa kok maksa-maksa saya nanya macam-macam?" Dijawab, saya Syekh Jazuli. Oh, kamu orangnya ulama besar yang hebat itu kamu orangnya ya. Aduh ya Allah, oh, ulama hebat besar kok cuma ngambil air dari sumur aja kok enggak bisa. Kecilnya ini ngeledek gitu ya. Oh, namanya ulama besar kok ngambil air enggak bisa. Udah, karena kamu ulama besar, banyak jasanya buat umat, saya kasih tahu rahasia saya. Saya enggak punya amalan apa-apa, cuman saya itu duduk, jalan, tidur, kemanapun, saya enggak pernah bibir saya berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi itu saya meludah sambil baca solawat, kemudian saya tiupkan ludah, niat minta sama Allah, berkat solawat, tolong airnya diangkat ke atas. Coba ini. Kira-kira masih ragu sama solawat. Contoh lagi. Coba Mas Abdul Wahid. Abdul Wahid Ansori, salah satu. Tolong kesini sebentar. Siapa yang ada? Mas Roni. Siapapun, cepetan kesini. Ansori, ambilkan buku Solawat Jalan Selamat. Setiap yang hadir ini dikasih. Saya satu, cepetan dikit. Ayo lari. Ya, itu buku biasa saya jual 15 ribu atau 10 ribu. Hasilnya untuk majelis. Ya, itu. Nah, boleh. Apa namanya? Ini ibu-ibu yang hari ini saja saya kasih hadiah. Ya, yang hari ini. Istimewa. Nanti kalau yang hari yang lain silahkan beli sendiri. Satu orang satu ya. Ustadznya juga mau loh, satu. Ya, sorry ya. Solawat Jalan Selamat. Nanti silakan dibaca di rumah. Nah, di dalam buku ini sudah saya kumpulkan solawat-solawat yang biasa dibaca oleh para wali. Ya, solawatnya para wali. Coba ibu buka Solawat Al-Munjiah. Ya, Solawat Munjiah. Ya, halaman 35. Yang bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Salawat ini dikatakan salawat munjiyah. Ya, solawat munjiah. Solawat yang menyelamatkan. Munjiah itu solawat penyelamat. Solawat yang menyelamatkan. Ceritanya bagaimana? Halaman 36 itu sudah ada ceritanya. Syekh Musa Ad-Dharir rahimahullah. Syekh Musa Ad-Dharir rahimahullah. Beliau bercerita, suatu hari aku berlayar di lautan. Tiba-tiba bertiup angin keras yang hampir menenggelamkan kapal. Jadi naik kapal, ada badai yang sangat besar. Kapalnya udah hampir tenggelam. Para penumpang kebingungan, bingung semuanya. Tapi ulama yang satu ini tenang, saking tenangnya sampai tidur. Pasrah gitu ya. Maka ulama itu enak. Oh, di tengah laut, angin kencang, ribut, terus mau diapakan lagi? Mau ngelawan angin juga tidak? Enggak bisa. Ya udah zikir, doa, akhirnya tertidur. Dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada beliau, katakanlah kepada seluruh penumpang untuk membaca solawat munjiah sebanyak 1000 kali. Nah, waktu itu diajarkan, bacalah solawat ini. Ya, solawat munjiah tersebut. Itulah sejarah pertama kali adanya solawat munjiah. Baca 1000 kali. Bangun akhirnya satu kapal diajak baca solawat itu. Diajarkan, nih saya barusan diajari Nabi baca solawat. Artinya solawat munjiah bukan karangan ulama. Solawat munjiah itu adalah solawatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja riwayatnya lewat mimpi. Dan mimpi ketemu Nabi adalah mimpi yang benar. Gak ada lamunan. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, diamalkan. Baca semuanya. Belum sampai 1000. Baru angka 300. Badainya langsung berhenti. Di sini bukan sembarang badai. Ini badai yang luar biasa. Akhirnya ulama mengatakan, siapa yang pengen hajatnya kabul, baca solawat munjiah ini 1000 kali. Sebetulnya ini kan gampang. sayangnya kita enggak punya keyakinan dan males ngelakoni. Pengen mantu, belum dapat jodoh buat anaknya, udah duduk baca selawat ini 1000 kali, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Anaknya pengen dapat jodoh, ya duduk baca selawat ini 1000 kali, insya Allah dapat. Tapi yakin, ya jangan dicoba, coba, tak coba ya hasil, enggak berhasil. Mau haji, mau umroh, mau apapun. Ya doakan insya Allah saya Maret ya umroh. 21 Maret. Dulu kan ibu-ibu yang mendoakan kan? Ya alhamdulillah. Nah ini solawat munjiah. Dibaca. Duduk 1000 kali. Hajatnya apapun. Pasti terkabul. Yakin. Kalau enggak yakin ya enggak kabul. Ini sudah macam-macam solawat. Tinggal kita mau ngamalkan atau tidak. Pertanyaannya itu mau atau tidak. Itulah yang membedakan kita dengan orang soleh. Orang soleh itu mereka mau. Makanya dapat. Kalau kita, tanda tanya. Kemarin saya ceramah ngomong begini. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, masih kecil, tunanetra. Waktu masih kecilnya, satu hari sholat sunnah 100 rakaat, 200 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidatuna Rabi Al-Adawiyah, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidina Umar Al-Muhdhar, satu kali nafas. Ya Latif. Itu bisa satu tarikan nafas mampu baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Pelayannya satu tarikan nafas bisa baca Ya Latif sebanyak 500 kali. Kita dengar seperti itu ya. Habib Abdurrahman As-Segaf, satu hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Imam Abu Hanifah ketika meninggal dunia, tempat di mana beliau meninggal dunia, beliau telah khatam Al-Quran sebanyak 7000 kali. Imam Syafi'i satu hari khatam 2 kali. Imam Abu Hanifah sholat subuh, sholat 5 waktu dengan satu wudhu kurang lebih selama 20 tahun. Sholat 5 waktu dengan satu wudhu. Itu selama 20 tahun. Imam Malik sepanjang hidupnya enggak pernah buang hajat di kota Madinah. Padahal beliau tinggalnya di kota Madinah. Setiap mau buang hajat keluar kota dulu. Kok bisa buang hajatnya 14 hari? Sekali, kok bisa? Karena makannya cuma secuil kurma ketika sahur dan minumnya cuma seteguk air zam-zam ketika berbuka. Kok bisa? Karena imannya sangat kuat. Ya seperti itu. Sayang nih, kita kalau dengar begini cuma wow, luar biasa. Ayo betul atau betul? Paling cuma wow, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Cuma begini. Tidak mau niru. Coba, pernah enggak tadi disebutkan ya? Satu tarikan nafas. Imam Al-Muhdhar Ya Latif sebanyak 1000 kali. Coba kita coba saja, satu tarikan nafas kita bisa enggak sampai 1000 kali? Diusahakan gitu. Jangankan kok satu tarikan nafas. Berkali-kali tarikan nafas, 129 kali tiap hari juga tidak kita baca. Kan tiap hari dianjurkan pagi baca Ya Latif sebanyak 129 kali. Coba dibaca, coba ya, satu tarikan nafas. Ya latif. Cuman 66. Nah ini harus bisa nanti sampai 100, naik sampai 150, sampai nanti 500. Orang dulu tuh latihannya begitu. Ya, latihan agar bisa. Datang satu orang Habib Husain bin Anis, putranya Habib Anis. Habib, masa bisa orang sholat sunnah 1000 rakaat satu hari? Dijawab nyantai, coba saja. Orang awam ini, gak lama datang. Habib, sudah saya coba. Kalau 1000 enggak bisa saya enggak bisa 1000. Lah kamu bisanya berapa? Cuma 600 rakaat. Ini orang biasa. Karena mau coba. Kalau kita Ba'diyah Qobliyah nyoba aja enggak mau. Ba'diyah Qobliyah dari dulu kita dengar tapi nyoba juga tidak pengennya itu belum belum begitu kita ini. Belum. Nah, kita dengar orang-orang soleh malam tahajud. Kita malam juga tahajud tapi mencium bantal. Artinya tidur gitu, enggak berupaya untuk bangun. Benar apa benar nih? Ya termasuk ini solawat, tinggal kita lakoni, yakin istiqomah, pasti hasilnya itu luar biasa. Jawabannya luar biasa. Pertanyaannya, Anda mau ngelakoni atau tidak? Jangan ngomong insya Allah, itu termasuk kurang ajar itu. Karena kalau diterjemahkan, jika dikehendaki Allah. Loh masa amal soleh jika dikehendaki Allah? Ya Allah pasti mengendaki kita amal soleh. Terus jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kan begitu. Semoga ditolong sama Allah. Ya. Semoga diberi kekuatan oleh Allah. Mestinya kita doa begitu, jangan insya Allah. Itu tidak pas. Kalimatnya tidak pas. Kalau ditanya, mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Surabaya, mau hadir pengajian di sana, insya Allah berangkat. Nah, itu lain urusannya. Tapi kalau mau sholat, insya Allah. Ya, tidak pas kok ya. Masa mau sholat, insya Allah. Ini kalimat yang kurang pas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5 lewat 15 menit. Ya, tidak terasa. Karena saya harus 5 lewat 20 menit ya. Karena saya harus berangkat ke Wonosobo. Sore ini enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa ya Bu ya. Insya Allah kita Rebo depan akan melek Rebo leginya kapan ya? 2 minggu lagi. Rebo leginya masih 2 minggu lagi, masih di bulan Maulid ya. Masih di bulan Maulid. Nanti yang Rebo Legi kita buat khusus majelisnya itu nanti enggak pakai ceramah. Rebo Legi yang bulan Januari ini ya. Februari ya. Awal Februari ya. Awal Februari nanti tidak pakai ceramah. Satu majelis niat ibu-ibu maulidan. Ya, ibu-ibu maulidan baca maulid. Mungkin jamuri masih keliling kan ya. Masih keliling karena 30 hari. Insya Allah nanti kalau masih keliling, akan saya pimpin sendiri. Ini kan Bu Seha kan sebagai ketua harus ngawal kemana, kemana-mana. Terus yang kedua, minta doanya. Biar belakang cepat rampung. Insya Allah nanti 3 lantai. 3 lantai, luasnya 13 x 15 meter kurang lebih. Jadi kurang lebih itu belakang nanti kurang lebih 200 meter persegi. Lantai bawah, lantai atas, itu saya siapkan untuk saat ini buat ibu-ibu. Jadi kalau pas pengajian buat ibu-ibu itu enak. Alhamdulillah kemarin rumah ini dipinjam buat manten burdah ya. Buat burdah, barokah kan. Ini belum diambil sama yang dekor. Jadi kalau besok backgroundnya enggak seperti ini lagi. Hari ini backgroundnya rodok manis. Tapi cita-cita saya nanti insya Allah kalau bangunannya udah selesai backgroundnya dibuat seperti ini paling berapa toh Bu? Tinggal minta sama Allah ya. Iya, minta. Nanti kan dikasih sama Allah. Minta yang lebih bagus lah. Lagi. Bagus di background seperti ini. Bagus. Gebyok ya. Ini gebyok namanya. Insya Allah, ibu-ibu udah pegang buku selawatnya semua kan? Nah, silahkan nanti diamalkan. Pilih. Kalau saya nganjurkan pagi atau sore, dibaca. Semua solawatnya itu dibaca sekali-sekali saja. Nah, nanti yang pengen dibuat amalan, Al-Munjiah 1000 kali, ya udah duduk, cari waktu, baca 1000 kali. Paling gampang itu sebetulnya waktu tahajud. 1000 itu paling berapa tuh? Paling berapa? Coba ya. Saya akan nyoba. Ibu lihat jarum jam itu ya. Saya mau baca 1 kali itu kira-kira berapa detik? Ya, berapa detik? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tuhhirun biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Berapa? Hah? 14? Detik itu cepat, sekarang saya perlambat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Hah? Anggap 20, sudah gitu aja. Anggap 20 detik. Berarti 1 menit dapat 3. Ya, 1 menit dapat 3. Kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 jam dapat 180. Berarti kalau mau 1000 dikali berapa itu? Kali 6 sudah turah-turah. Ya, 6 jam. Kalau jenengan mau ngelakoni bener, ya nanti pakai istirahat sebentar, mulai habis isya misalnya. Baca. Ya, habis isya dibaca. Kalau misalnya bacanya itu mulai dari jam 8, 8 ditambah 6 berapa itu? Jam 2 malam. Ya, kalau terus begitu jam 2 malam. Tapi kalau pakai istirahat, insyaallah subuh selesai. Sekali dilakoni begitu, insyaallah hasilnya luar biasa. Syukur-syukur baca dapat 300, tidur mimpi lah, gitu happy gitu ya. Salat sultan bagus juga. Buka. Lebih kum. Kalau solawat mau dalam keadaan nifas, dalam keadaan head, dalam keadaan apapun, solawat adalah zikir. Jadi boleh dibaca. Bahkan dianjurkan dibaca. Ya, dianjurkan dibaca. Biar pertahanannya semakin kuat. Ini solawat munjiah. Di sini macam-macam nih. Ini solawat yang saya kumpulkan nih pendek-pendek, tidak panjang. Yang panjang cuman satu saja. Solawat Idrisiyah. Itu yang apa namanya, yang bayangannya tidak pernah ada, ya, yang apa namanya, tidak pernah minum sambil berdiri, yang tidak ada. Tidak hafal namanya, ada. InsyaAllah. Cukup jelas ya, silahkan diamalkan. Resepnya cuma satu, jangan pernah mencoba. Tak coba ya, hasil enggak, jangan gitu. Yakin langsung, amalkan, ambil nawaitu itu, niati. Ya, diniati biar hajat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr sebagaimana biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanuu wa 'amilus shaalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.